berapa ayat? 2 ayat, 3 ayat, 1 halaman, 2 halaman. Lebih baik daripada kemarin. Kemarin 1 ayat, sekarang 2 ayat. Kemarin 1 halaman, sekarang 2 halaman. Jadi kalau Allah berikan sekarang untuk memperbaiki yang kemarin, belum dimanfaatkan juga, Anda butuh berapa hari lagi untuk bisa merubah diri lebih baik? Karena perlombaannya semakin hari, itu semakin ketat, Pak, Bu. Ini sekarang saya perhatikan ada peserta karantina aja, umurnya masih muda. Anda bayangkan dalam 11 hari, dia sudah menghafal 24 juz. Anak masih muda. Ada anak 9 tahun, 10 tahun, 16 tahun, menghafal Quran, berusaha untuk mendapatkan Quran untuk bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjuang 11 hari dapat 24 juz. Anda diberikan 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 40 tahun, 50 tahun untuk baca aja belum punya waktu. Anda butuh berapa tahun lagi? Dan Anda mengharapkan surga gitu. Itu mahal. Butuh perjuangan. Jadi kalau sudah puluhan tahun belum bisa memperbaiki diri, ya apa yang Anda banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Perjuangannya semakin ketat. Perlombaannya sengit. Jadi kalau kita enggak mulai sekarang, tertinggal. Dan butuh berapa lama lagi? Maka itu kita selalu diajarkan doa yang tersambung dalam riwayat yang sahih ya kepada orang-orang sebelumnya. Ya Allahumma asli ahwalana, Allahumma asli ahwalana. Karena selalu dalam Al-Qur'an ketika kita ingin kembali kepada Allah diikuti kalimat islah. Taba wa aslaha, taba wa aslaha. Orang tobat itu selalu islah, memperbaiki dirinya, memperbaiki dirinya. Karena itu sebelum kita memulai kajian, kita coba ingin kuatkan dulu keimanan kita kepada Allah dengan komitmen. Setiap ada waktu berganti, jangan tunggu esok hari. Rencanakan buat nanti. Siang, apa yang Anda akan kerjakan dari amal saleh. Asar, ada rencana amalan apa? Tuliskan. Kalau perlu bikin kalender kegiatan kita. Bikin tahapan jangka pendeknya, menengahnya, jangka panjangnya. Apa yang akan kita lakukan di hari ini? Besok apa yang akan kita kerjakan? Untuk pekan depan seperti apa? Rencanakan dulu. Ketika kita niatkan, pahala dituliskan. Walaupun amal itu belum kita kerjakan. Niatkan malam ini insya Allah saya tahajud. Begitu maghrib, meninggal. Tapi beruntungnya kita, kalimat Nabi SAW di Al-Bukhari. Nomor hadis yang pertama. Riwayat dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata pahala dituliskan bukan pada amal yang telah kita kerjakan. Itu bonusnya. Tapi pada niat yang telah kita tanamkan. Itu awal mula pahala diberikan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sungguh semua perbuatan yang kita kerjakan itu. Perhatikan detailnya kalimat Nabi, diksinya indah tuh. Kata Nabi an afsahul arab baina anni min quraishin. Saya orang Arab yang paling fasih. Orang Arab yang paling fasih itu otomatis pembicaraannya selalu lekat dengan balaghah. Balaghah memiliki 3 jenis turunan ilmu. Ya, ada ma'ani, 2 bayan, 3 badi'ah. Ma'ani adalah memilih diksi, pilihan kata yang sesuai dengan konteks. Pas pilihannya. Nabi tidak mengatakan innamal af'alu. Tapi Nabi mengatakan innamal a'malu. Innamal a'malu. Ingat, beda antara a'mal dengan af'al. A'mal, jama' dari kata amal. Af'al, jama' dari kata fa'al. Amal, itu kalau di sertakan atau ditunjukkan pada perbuatan itu umumnya mengacu pada perbuatan makhluk hamba yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebutkan kalimat amal jamak dari kata amal, tidak disebutkan kata amal kecuali menunjuk pada perbuatan makhluk. Makhluk hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalimat fa'al itu khususnya hanya ditujukan kepada khaliq Allah saja. Kalau disebutkan pada hamba, berarti menunjuk pada perbuatan negatif. Hanya disebutkan pada perbuatan Allah saja. Karena itu di Quran disebutkan, Wallahu yaf'alu ma yurid. Bukan ya'malu. Karena perbuatan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban oleh siapapun. Tapi manusia menggunakan kalimat amal. Amal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ya? Fa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Menggunakan amal. Kenapa disebut amal? Karena semua yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jama'nya disebut amal. Amal terbagi dua, yang baik disebut amal saleh, yang jelek disebut dengan amal salah, sayyi, sayyiat, ya. Ingat, yang baik adalah saleh, yang salah disebut sayyi atau sayyiat. Karena terbagi dua, maka diingatkan oleh Allah, yang baik diperlihatkan khairan yara, yang buruk ditampakkan syarran yara. mumpung masih hidup, tutup yang salah dengan yang soleh. Karena semua itu akan ditampakkan. Anda silahkan sekarang punya pilihan. Berbuat soleh, silahkan. Salah, pilihan. Tapi ada resikonya. Satu saat akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo silahkan. Mau maksiat di kantor, di kamar sendirian, di ruangan yang tertutup. Sekarang merasa aman, besok nampak. Sekarang yang tahu cuma Anda, besok dibuka, semuka langit dan bumi akan mengetahui perbuatan Anda. Anda nggak percaya urusan Anda sekarang, besok tampak. Apa yang Anda kerjakan maksiat diam-diam itu? Atau ada yang berkomplot berbicara dalam keburukan, tampak semuanya. Oh, rupa-rupanya begini, semua muka langit dan bumi tahu. Tadinya tertutup tuh. Dibuka kemudian oleh Allah. Dia tuh kelihatan rajin ikut ta'lim, ternyata pencuri juga, ternyata maksiat juga, ternyata orang ini kriminal juga. Dibuka. Karena itu sebelum itu ditampakkan, edit dari sekarang film kita nanti. Kalimat-kalimat buruk, dubbing. Cari kata-kata yang baik. Adegan-adegan yang buruk, sensor dengan taubat. Minta kepada Allah dihapuskan itu. Wa yukaffir anhu sayyi'atihim. Dihapus oleh Allah semua keburukannya. Bagaimana caranya? Kembali kepada Allah dalam kebaikan. Dan cara memulai itu tidak ada yang lain kecuali dengan pengetahuan, ilmu. Orang tobat tanpa ilmu, mustahil tobatnya bisa sempurna. Orang ibadah tanpa ilmu, mustahil ibadahnya sempurna. Karena itu orang bersyahadat pun, kalimat pertama perintah dari Al-Quran untuk mencari ilmu guna menguatkan syahadatnya. Quran surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu. Fil amr, ketahuilah. Kalau diteruskan dengan terjemahan sorofnya, maka mesti punya ilmu untuk menguatkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang layak dipertuhankan dan disembah. Kalau tak ada ilmu, nanti syahadatnya cuma di lisan. Karena di lisan, maka bisa dirubah dengan kalimat-kalimat lain yang muncul ke lisan kita. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-49 ayat ke-14. Tidak cukup syahadat cuma di lisan, tapi harus ditembuskan ke dalam jiwa. Qalatil a'rabu amanna. Sebagian orang Arab Baduy berkata, kami beriman. Qul, kata Allah, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu. Kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan dulu, baru masuk Islam. Baru masuk Islam itu artinya baru syahadat. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Sementara imannya belum sampai ke dalam jiwanya. Kalau iman mau sampai ke dalam jiwa, maka isi dengan pengetahuan. Isi dengan ilmu. Jadi kalau imannya sudah sampai ke jiwa, cirinya begini nih. Iman masuk ke dalam hati. Nanti iman yang di hati ini akan membimbing tubuh untuk beramal soleh. Mata. Kalau ada iman di mata kita, nanti iman ini akan naik ke mata. Membimbing mata. Nih bagaimana cara melihat yang benar. Makanya mata ketika melihat disebutkan imannya dulu. Quran surah 24 ayat 30 itu laki-laki. 31 untuk perempuan. Qulil mu'minina, katakan pada pria-pria yang beriman, yaghuddu min absarihim. Imannya itu akan membimbing matanya untuk melihat yang baik dan memalingkan pandangan itu dari yang tidak baik. Wa qulil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang beriman, yaghuddna min absarihinna. Maka iman dalam jiwanya itu akan membimbing matanya hanya melihat yang baik saja. Jadi kalau di mata kita ini dibimbing oleh iman, arahnya semua baik pandangan. Yang jelek dialihkan. Makanya senang lihat masjid. Senang orang beramal soleh kita lihat. Senang memandang Al-Quran. Senang memandang wajah orang-orang soleh. Karena matanya itu dibimbing iman. Tapi kalau imannya tipis atau tidak ada iman, maka mata ini gak ada arahnya, Pak, Bu. Semua dilihat. Bahkan maksiat pun ada yang menikmati. Gambar-gambar buruk dinikmati. Berpaling susah. Kalau ada iman, gampang. Lihat WhatsApp, media sosial, gambar gak bagus. Astagfirullah, tutup. Apa nih berita gak benar. Bahkan handphonenya kadang dibeginikan. Tuh. Ya. Tapi kalau imannya tipis, memang lisannya istighfar, tapi matanya gak belok-belok. Astagfirullah. Zaman sekarang memang ada-ada aja. Astagfirullah. Astagfirullah cuman begini gitu. Ya. Lisan juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumun qaum. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtabbu'ukum ba'd. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Jadi imannya dulu, iman. Nah, kalau imannya tipis apalagi cuma di lisan nih, enggak sampai ke jiwa, enggak jadi bimbingan, kadang-kadang bisa keluar lagi dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Makanya dikasih sarimi pindah agama. Tuh. Diberikan kata-kata lain yang cuma di lisan. Aku mencintaimu, murtad. Kok bisa gitu? Ya, di saya kemarin baru dari Inggris. Berapa tempat Inggris kan kota maju, ya, negara maju. Kotanya juga Manchester di London, kota maju-maju. Di Kanada berapa waktu lalu juga maju. Ya, di New Zealand maju. Itu Masya Allah di negara maju banyak yang masuk Islam. Saya dapat berita kemarin di salah satu tempat saja di London, itu sehari 2 orang minimalnya masuk Islam. Sehari. Di New Zealand setelah peristiwa di Christchurch itu, ya banyak masuk Islam. Dan Anda bayangkan, di negara yang maju, lebih maju dari Indonesia, pada masuk Islam. Jadi kalau di Indonesia yang tidak lebih maju dibandingkan dengan Inggris, belum maju dibandingkan ada yang keluar dari Islam, aneh. Aneh, karena yang maju-maju pada masuk Islam. Nah, makanya cari ilmu untuk menguatkan itu. Dan dalam berilmu pun, teman-teman sekalian, ada bimbingannya, ada ilmunya lagi. Jadi ilmu dibimbing oleh ilmu lagi. Untuk mendapatkan ilmu yang maksimal, bagaimana supaya cepat dipahami, sampai ke jiwa, mudah diamalkan. Karena ada orang yang belajarnya susah, susah juga ngamalkan. Ada orang yang gampang mencernanya, sulit mengamalkan. Ada yang begitu. Coba lihat nih, yang banyak bermasalah sekarang kan gelarnya tinggi-tinggi. S1, S2, S3, ada yang doktor, ada yang profesor. Ya, ilmunya kan banyak. Tapi ilmu yang dia kuasai belum bisa diaktualisasikan dalam bentuk amal. Ujung-ujungnya ada yang pesantren, suka miskin, kan? Ya, ada yang di pondok bambu, ada yang macam-macam. Kenapa? Karena ilmu yang didapatkan tadi tidak disertai dengan ilmu lain dalam mengiringinya. Jadi Islam menyeimbangkan ilmunya cepat sampai, mudah dipahami, dan juga gampang diamalkan dalam kehidupan. Termasuk ilmu agama. Ada yang belajarnya hafal Al-Fatihah. Ya, hafal surat-surat. Hafal ruku, hafal sujud, bacaan semua hafal. Cuman saat dipraktekkan gak sempurna. Kenapa? Karena menghafal ilmunya, tidak dengan ilmu lain untuk membenarkan apa yang ia pelajari. Akhirnya lahirlah kemudian para pemilik ilmu yang tidak sempurna dalam amalannya. Saking hafalnya, Anda bayangkan, orang yang tarawih 11 rakaat saja 1 jam, ini yang 23 rakaat 7 menit. Itu yang saya maksudkan. Ya. Yuk kita mulai. Ada banyak karya para ulama tentang ilmu, cara kita mempelajari ilmu, atau disebut dengan adab dalam menuntut ilmu. Dan di antara sekian karya itu, kita telah fokuskan dalam kurikulum kita pembahasan di Subuh di Al-Azhar ini untuk membahas kitab Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, yaitu Adabul Alim wal Muta'allim. Kali ini kita sampai ke halaman 15. Masih dalam keutamaan ilmu, orang berilmu, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini dalam rangka kembalikan ke judul topiknya, ya. Di topiknya itu tentang keutamaan atau keistimewaan orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, dan orang yang mengajarkan pengetahuan setelah ia pelajari sebelumnya. Jadi ada 3 golongan di sini. Ya, 1, orang berilmu. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu, yang sedang belajar. Yang ketiga, orang yang mengajarkan kembali apa yang ia telah pelajari. Jadi 3 golongan di sini, ya. Yang belajar, sudah itu dia dapat ilmu, yang belajar disebut dengan muta'allim. Ya, yang belajar disebut dengan muta'allim. Kalau sudah dapat ilmunya, disebut alim namanya. Ya, alim. Kalau mengajarkan kembali ilmunya, disebut mu'allim namanya. Jelas, ya? Jadi ada muta'allim, ada alim, ada mu'allim. Jadi kalau ada yang menyebutkan, Masya Allah mu'allim, mu'allim, artinya orang yang mengajarkan ilmunya. Kalau ada alim, alim, jama' alim itu ulama, itu jama'nya. Ya, saya tuliskan supaya kita pahami dengan baik, ya. Bismillah. Jazakallah khair. Jadi ini ada muta'allim, orang yang belajar. Saya tulis dulu karena nanti kalimat ini saya akan perjelas, ya. Muta'allim. Baik. 1, ini orang yang belajar. Pembelajar. Saya tuliskan karena nanti hadis berikutnya kita akan menemukan kalimat-kalimat ini. Yang kedua, kalau dia sudah belajar, dia dapatkan ilmunya. maka dirubah kalimatnya menjadi alim. Ini termasuk bahasa Nabi dan bahasa Al-Quran. Alim. Wah, masya Allah. Awas, awas, saya ingin luruskan dulu ya. Nah, ini berarti orang yang punya ilmu, pemilik ilmu. Awas. Dia alim banget, alim. Ya. Ya, alim yang dimaksudkan itu bukan rajin ibadah. Karena ada orang menyebut orang rajin tahajud, gitu kan? Orang rajin puasa, rajin baca Al-Qur'an, terus disebut dia orangnya alim, gitu kan? Nah, alim di sini kalau dalam pengertian bahasa Arab bukan itu yang dimaksudkan. Jadi awalnya yang dimaksudkan bukan orang yang senang ibadah, bukan. Alim di sini orang yang punya pengetahuan. Jelas, yang pengetahuan ini boleh jadi kemudian dipakai dalam ibadahnya. Di sholat, tahu ilmunya. Cara sholat yang benar. Ya, takbir dia tahu. Apakah mengangkat kemudian setinggi bahunya sejajar hadwaman kibaihi. Ataukah sejajar dengan daun telinganya. Bahkan dia gali hadisnya. Oh, yang ini dari Abu Hurairah. Dari Khalid bin Rafi Az-Zurayqi. Diriwayatkan dari Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Imam Muslim. Yang ini dari Imam An-Nasa'i. Nomor hadis 1101. Ya, dicari sama dia tuh. Sampai dengan takbir diucapkan Allahu Akbar. Ini di Abu Daud. Sampai tangan disimpan di mana? Tahu betul. Jadi dia beribadah dengan ilmunya yang bersanad kepada Nabi SAW. Itu alim. Kalau cuma ibadah, tapi tidak tahu dasar ilmunya. Cuma dapat informasi, takbir angkat begini. Ucapkan Allahu Akbar. Ruku ucapkan ini. Sujud ucapkan ini. Maka namanya disebut abid. Abid. Tuh. Jamaknya disebut abidin. Ya, Haji Abidin. Atas biaya dinas. Nah, itu bukan yang itu ya. Nah, ini abid. Jadi kalau Anda ingin menyebutkan alim, itu artinya orang yang punya ilmu, pengetahuan. Jamaknya disebut ulama. Ya. Jamaknya disebut ulama. Jadi ulama itu sebetulnya bentuk jamak. Mufradnya, singularnya disebut dengan alim. Dia seorang ulama. Bukan. Dia seorang alim. Mereka ulama. Majlis ulama Indonesia. Di majlis itu orang-orang alim berkumpul. Di majlis itu para pemilik ilmu berkumpul. Makanya kalau ingin tanya fatwa, tanya ke majlis ulama. Lihat fatwanya. Ada alim di bidang tafsir. Alimul tafsir. Alimul Quran. Alimul hadith. Alimul fiqih. Alim usul fiqih. Alim qawaid fiqih. Kumpul semua di situ. Karena kumpul orang-orang alim dijamakkan namanya ulama. Jelas? Kalau ulama ini mengajarkan kembali ilmu-ilmu mereka, maka kemudian katanya berubah pada yang ketiga. Namanya mu'allim. Saya jelaskan dulu ini. Mu'allim. Mu'allim. Nah, ini pengajar. Yang mengamalkan kembali ilmunya. Nah, jadi di bab ini, Syekh Hasyim ya, ingin menampilkan tentang pujian-pujian Nabi SAW. Tentang keistimewaan khususnya tiga golongan ini. Nanti kita temukan ada yang keempat, nanti kita akan lihat. Ya. Teman-teman, jadi oleh Nabi, orang-orang yang senang belajar. Orang-orang yang telah tahu pengetahuan. Dan orang-orang yang mengajarkan pengetahuan, itu oleh Nabi diistimewakan dibandingkan dengan kalangan-kalangan biasa. Jadi kalau Anda masuk satu di antara tiga ini, atau nanti ada golongan yang keempat, menjadi bagian dari ini, maka berbahagialah karena Anda termasuk golongan yang dipuji dan diistimewakan oleh Nabi SAW. Jadi kalau yang muji Adi Hidayat, jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu. Karena boleh jadi menurut ukuran ustaz lain, apa yang disampaikan seorang Adi Hidayat bisa berbeda. Tapi kalau yang memuji Nabi, seorang manusia mulia, yang bahkan langsung dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, engkau akhlakmu begitu mulia, ibadahnya luar biasa, sampai disebut Ahmad oleh Nabi Isa, min ba'dismuhu Ahmad, Quran surah 61 ayat yang ke-6. Ahmad itu kan menunjuk pada sifat ibadah yang tinggi, ibadahnya dari kata Hamid. Jadi kalau disebutkan Hamid artinya yang rajin di satu aspek ibadah. Misal, maaf ya, ada orang rajin tahajud tapi untuk puasa sunnah belum konsisten. Itu hamid. Tapi kalau orang rajin puasanya, rajin tahajudnya, rajin baca Al-Qur'annya, rajin sedekahnya, maka dirubah jadi bentuk superlatif, sighah mubalaghah. Ya, bentuk mubalaghah af'al tafdhil untuk menunjuk keutamaan. Dari hamid jadi Ahmad. Ahmad. Ahmad. Kalau ingin menunjuk pada aspek sosialnya, Ya, maaf, rajin berbagi, jujur, sabar, tawadhu, rendah hati. Ya, maka kalimatnya kalau di satu aspek saja disebut mahmud namanya. Mahmud. Orangnya jujur tapi kurang sabaran. Jujur iya, sabar enggak. Ya. Misal, itu satu aspek disebut apa? Mahmud. Sabar iya, jujur enggak. Ya, sabar memang, cuman sabarnya dipakai untuk mencuri. Yuk, sabar nungguin orang takbir. Begitu takbir, ambil tasnya, gitu kan? Ya. Nah, itu satu bagian. Tapi kalau kemudian digunakan pada aspek yang baik seluruhnya dan banyak terkumpul, maka dirubah kalimatnya menjadi bentuk superlatif, sighah mubalaghah, dari Mahmud jadi Muhammad. Muhammad. Dan Nabi Muhammad memiliki keduanya, Muhammad dan Ahmad. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Qur'an, Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40. Dan Quran surah ke-47 ya, dengan namanya ayat yang kedua, serta Quran surah ke-48 ayat ke-29, Muhammadur Rasulullah. Dengan Ahmad sekali disebutkan. Jadi Muhammad menunjuk aspek sosial, Ahmad menunjuk aspek untuk ibadahnya, ritual. Dua-duanya sempurna, tinggi, sampai kata Nabi Isa. Nabi Isa kenapa menyebut Ahmad? Karena Nabi Isa itu punya kemiripan di aspek Muhammad, baik pribadinya. Sangat mulia, ajaran kasihnya tinggi. Nabi Isa al-Masih Yesus, seorang nabi, manusia, nabi, itu punya kemuliaan diantaranya sifat kasih sayang yang dalam. Ajaran kasihnya tinggi. Makanya saya sering katakan sebuah kisah, beliau lewat dengan murid-muridnya. Begitu lewat kemudian, di samping satu sungai yang sedang mengalir itu ada bangkai binatang yang sudah membusuk. Kata muridnya, guru ini bau sekali bangkai ini. Ya, kata Nabi Isa alaihi salam, lihat betapa putih giginya. Kata muridnya, Anda kenapa melihat giginya? Bukankah bau busuknya? Kata Nabi Isa, karena manusia hanya mengeluarkan apa yang dipikirkannya. Jadi kalau kita pikirkan baik, maka keluar di lisan kita baik. Tapi kalau kita pikirkan tidak baik, keluar di lisan kita yang tak baik. Di sini ada kata-kata mutiara, kemudian teko hanya mengeluarkan isi tekonya. Dari kalimat ini tadi. Jadi Anda bayangkan, pada hewan yang telah jadi bangkai pun, beliau masih melihat yang baiknya. Ya, dan ada ramalan di kitab sebelumnya, bahwa ada nabi yang terakhir akan datang dengan sifat kemuliaan secara kasih dan sosialnya. Dikira beliau nabi terakhir. Karena punya kemiripan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jangankan pada hewan, pada tumbuhan. Dalam suasana perang, kata beliau, walaupun sedang emosi, jangan cabut tanaman. Sedang Anda ingin nyembelih hewan, saat akan nyembelih pun, kata Nabi SAW, tajamkan pisaunya supaya tidak menyakiti hewannya. Jadi masih dipikirin hewan itu supaya enggak sakit. Supaya enggak menzalimi hewan saat menyembelih. Memang fitrah dia disembelih. Tapi bagaimana menyembelihnya supaya enggak zalim? Tajamkan. Bahkan dalam menajamkan pun dalam fikih enggak boleh depan hewannya. Sabar ya, tunggu sebentar, enggak sakit kok. Nah itu enggak boleh. Itu Anda bayangkan, sifatnya demikian. Makanya kata Nabi Isa, nabi terakhir bukan saya. Ada yang lebih hebat dibandingkan saya. Ada yang lebih mulia dibandingkan saya. Yang tidak akan tertandingnya amalannya oleh nabi-nabi sebelumnya. Dialah Ahmad, menunjuk pada aspek ibadahnya kepada Allah. Tafsir paling baik di Al-Bukhari tentang kalimat ini. Nomor hadis 2008-2010. Khususnya dari hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika ditanya oleh para sahabat, kaifa kanat salatun nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat salat nabi khususnya di salat malamnya, kata Sayyidah Aisyah kalimat pertamanya, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kalimat pertamanya, jangan tanyakan bagaimana panjang dan bagusnya, susah diikutinya, susah diikutinya, nekat diikuti kemudian harinya. Ya, ada Hudzaifah al-Yamani, ya, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, datang mengikuti nabi. Allah memang enak salat di belakang Nabi. Rakaatnya 100 ayat Al-Baqarah. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, nikmat sekali ini. Dikira akan ruku nyambung sampai selesai. 286. Dikira akan ruku nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku nyambung An-Nisa 176 ayat. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman baru ruku. Besoknya enggak ikut lagi. Tapi ini menunjukkan kemuliaan yang paling tinggi. Dan manusia yang mulia ini, nabi yang paling tinggi ini, yang paling istimewa. Anda bayangkan, nabi yang dipuji oleh semua nabi-nabi sebelumnya. Disebutkan isyaratnya oleh lisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Quran surah kedua, ayat 129. Disebutkan isyaratnya lewat lisan Nabi Isa. Quran surah 61, ayat yang ke-6. disebutkan nasabnya sampai dengan Nuh, nasab kenabiannya, kerasulannya, kerasulannya sampai Nabi Nuh alaihissalam. Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Nasab kerasulannya disebutkan, nasab kenabiannya disebutkan, nasab kemanusiaannya sempurna dari beliau sampai Nabi Adam alaihissalam. Mukjizat pertamanya ketika lahir, nasabnya sempurna semua. Keluarganya sempurna dari Quraisy. Kalangan baninya Bani Hashim, kalangan terhormat. Anda bayangkan, dia orang gak bisa nyoal. Gak bisa seperti Nabi Shu'aib tadi, kamu siapa? Status sosialnya begitu. Nabi Muhammad gak bisa disoal. Karena status sosialnya tinggi, Quraisy orang paling fasih dan terhormat. Bani Hashim, kalangan paling dihormati. Nasab nyampe ke Nabi Adam secara manusia. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mihlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam AS. Nasab Rasulnya sempurna. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Quran surah 4 ayat 163. Di kerasulannya sempurna, kemanusiaannya sempurna, keluarganya sempurna, kabilahnya sempurna, akhlaknya sempurna, ibadahnya sempurna. Dan manusia yang sempurna ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahkan dijamin surga sebelum wafatnya, turun satu surah. Ketika turun Nabi tersenyum, tanya oleh sahabat, "Lima tabassamta ya Rasulullah?" Kata beliau, "Barusan turun bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Sungguh kami telah siapkan untukmu kenikmatan yang paling banyak di surga. Saking banyaknya, kata Allah, kami akan berikan sampai engkau puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Padahal kaidah nikmat itu kalau diberikan enggak ada yang puas. Nikmat itu begitu, kalau diberikan nikmat enggak ada yang pernah puas. Contoh, Anda kalau sudah dapat sepeda, pengen apa? Ah, berarti enggak puas dengan sepeda, pengen motor. Kalau sudah punya motor, pengen apa? Mobil. Anda pakai motor, lihat orang bawa mobil, pengen mobil. Kalau sudah punya mobil, pengen apa? Oh, pesawat. Simpan di mana? Nikmat itu begitu. Nikmat itu kalau sudah dapat, pengen lagi. Sudah umroh, pengen haji. Sudah haji, pengen haji lagi. Ya, sudah nikah? Ya, pengen punya anak. Yang ini, Bu. Yang ini, Bu. Ya, kalau suami Ibu ada jajaran ini, berarti ini. Ini ya, selalu begitu. Naik, naik, naik. Tapi di surga, ya, begitu kita pengen anggur, ada anggur. Pisang, ada pisang. Minuman ini datang semuanya. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, khusus untukmu, wala saufa yu'tika, untukmu saja, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan berikan kepadamu limpahan nikmat sampai kamu berkata, saya puas ya Allah, saya ridha. Manusia yang paling sempurna. Dan beliau yang sempurna ini dengan izin Allah, dari kenabiannya, kemanusiaannya, sifatnya, jaminan surganya, memuji kalangan tertentu. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi kalau Anda dipuji oleh orang biasa, ya jangan lupa bahagialah. Tapi kalau yang memuji adalah orang yang telah dipuji Allah dengan segala kemuliaannya, di situ patut kita kejar. Apa objek yang menjadi pujian oleh beliau itu? Karena kalau beliau sudah memuji, artinya amalan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara amalan itu, waqala sallallahu alaihi wasallam, dibocorkanlah oleh Syekh Muhammad Hasyim bin Asy'ari di kitab ini. Apa amalannya? Baik, kalimat nabinya, baik, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ughdu aliman. Di riwayat lain, kun alima. Au muta'allima. Awas. Au mustami'a. Au muhibba. Fala takunil khamisa fatahlak. Ah. Fokus. Kun alima. Jadilah engkau orang berilmu. Au muta'allima. Atau orang yang belajar pengetahuan. Fokus. Au mustami'a. Kalau belum sempat belajar dengan baik, setidaknya fokus menyimak. Nanti kita terangkan. Au muhibba. Kalau menyimak aja enggak sanggup, setidaknya cintai golongan-golongan ini. Jangan usil terhadap mereka. Jangan sewot dengan mereka. Jangan sinis dengan mereka. Jangan pasang status yang menyindir mereka. Hati-hati. Jangan bikin hoax tentang mereka. Awas. Wala takunil khamisa fatahlak. Dan jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu kemungkinan besar akan celaka. Ya, hadis ini ada dua jalur. Saya tadi sebelum subuh sudah cari di kitabnya. Jalurnya supaya nanti tidak disebut asal bunyi gitu kan. Nah, ini ada dua jalur. Jalur pertama di kitab Mu'jam As-Saghir At-Tabrani juz yang kedua halaman 63. Kemudian Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman juz ketiga halaman 265. Ya, jalurnya dari Abi Bakrah, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan di hadis tadi di kitab Adabul Alim Muta'allim. Jadi Syekh Hasyim bin Asy'ari ngambilnya dari sini. Ya. Kalau ingin cek juga yang ini, ada kalau dalam bentuk satu kitab karangan Ibnu Abdul Bar. Ya, Al-Jami fi Bayanil Ilmi wa Fadlih. Nomor 117. Ya, nomor 117. Saya sudah cek dengan sanadnya. Ya, dengan sanadnya. Saya bacakan sanadnya. Bab qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kalau pakai mubtada kemudian dia khabar dibuka lagi dengan mubtada, maka kita baca bab qauluhu. Ya, hadza babun qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita baca mudhaf mudhaf ilaih, bab qaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-alim wal muta'allim syarikani. Ya, bab alim menerangkan tentang orang berilmu dan orang yang punya ilmu, keduanya satu partner bersamaan. Bab tentang al-alim wal muta'allim syarikani. Bunyi hadis lengkapnya di halaman ke-14. Yang paling bawah itu, nyambung ke halaman 15 paling atas di kitabnya, di kitab Syekh Hasyim yang ini. Ya. Al-alimu wal muta'allimu ya kahadhihi min hadhihi wa jama'a bainal musabbahati wallati taliha syarikani fil ajri. Ya, wala khaira fin nasi ba'dahu. Coba lihat bukunya. Saya sudah hafalin itu kitabnya. Cuman kadang-kadang saya bawa untuk menunjukkan. Kadang orang suka tanya, ini karangan sendiri apa ada di kitab gitu. Anda cek aja kitabnya, kalau saya salah, Anda betulkan di situ. Ya, halaman 14 paling bawah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-alimu wal muta'allim, orang yang punya ilmu dengan yang belajar pengetahuan itu, kahadhihi min hadhihi, keutamaannya bergandengan seperti telunjuk, ya, dengan yang menyertainya, jari tengah. Dari mana tahu telunjuk? Disebutkan wajah ma'abain al-musabbahati walati taliha. Dan dikumpulkan contohnya antara ini telunjuk, ya, dengan kemudian jari tengahnya. Dempet seperti ini. Nanti saya terangkan maknanya. Ya. Kemudian setelah itu, yang paling menarik, syarikani fil ajri. Keduanya akan berpartner mendapatkan pahala. Maksudnya apa? Ya, enggak mungkin ada alim bisa mengajar kalau enggak ada muridnya. Enggak mungkin ada murid kalau enggak ada gurunya. Jadi jadi guru itu jangan sombong juga. Kalau enggak ada murid, enggak bisa jadi guru. Dan jadi murid pun jangan sombong. Kalau enggak ada guru, enggak bisa belajar. Makanya murid dengan guru itu sama-sama belajar. Tapi kata Nabi, belajarlah untuk berpartner mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ saling mengisi. Makanya ulama-ulama dulu itu saling mengajak dengan muridnya untuk saling mendoakan. Karena kalau dua kemisinya udah bagus, murid doakan ulamanya, ulama doakan muridnya, murid doakan gurunya, guru doakan muridnya. Maka betul kalimat Nabi, syarikani fil ajri, keduanya berpartner untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Guru mengajarkan, dari pengajaran dapat pahala. Murid menerima, mencatat dapat pahala. Mengamalkan dapat pahala. Nanti akan Anda akan dapatkan hadis berikutnya. Orang yang menulis pelajarannya saat dia belajar, maka setiap tinta penanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti darah syuhada dihisab di yaumil kiamah. Midadal muta'allim wa damu syuhada. Midadal alim wa damu syuhada. Riwayat lain. Jadi orang yang belajarnya benar diniatkan karena Allah dan ingin mengamalkan ilmunya, belajar fikih salat dia catat supaya bisa mengamalkannya. Belajar fikih zakat dia catat supaya bisa mengamalkannya. Itu bukan hanya cara belajarnya. Setiap tinta yang dia tuliskan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, menguatkan timbangan mizannya. Ya. Ah, kembali kepada hadis, saya sebelum terangkan isinya, saya bahas sanadnya dulu. Kenapa saya bahas sanad? Supaya Anda tahu ini hadisnya ada enggak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi supaya kita tidak mengatakan yang sia-sia, ini jangan-jangan bukan dari Nabi, bukan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi ditemukan dalam kitab Syu'abul Iman, ditemukan juga dalam Mu'jam At-Tabrani dan di riwayat lain, saya sebutkan dari riwayat lain, ya, disebutkan juga dengan riwayat berbeda. Saya bacakan sanadnya. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Mu'min, ya. Ibn Yahya haddathana Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin Uthman al-Fasawi bi Baghdad qala haddathana Abu Yusuf Ya'qub bin Sufyan al-Fasawi qala haddathana Hajjaj ibn Minhal. Hajjaj bin Minhal ini sering meriwayatkan hadis. Hajjaj bin Minhal sering meriwayatkan hadis dan hadisnya itu sering diambil oleh Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari mengambil dari Hajjaj bin Minhal. Ya, Hajjaj bin Minhal mengambil misalnya dari Sa'ad. Ya, Sa'ad mengambil dari Al-Khama bin Marfad sampai kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mengambil dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah. Keduanya mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Nabi dari hadis ini? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Di antara kalian yang paling baik adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkannya. Di antara contoh hadis Hajjaj bin Minhal. Jadi kalau saya sampaikan Hajjaj bin Minhal berarti orangnya thiqah. Ya, karena hadis lain pun yang diriwayatkan oleh Hajjaj diambil oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Teruskan. Sebentar. Qala haddatsana Hajjaj bin Minhal, haddatsana Muhammad bin Salamah, ya an Humaid anil Hasan anna Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Yang pertama dari Abi Bakrah dari bapaknya, yang kedua dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dari Al Hasan, dari Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya Abu Bakrah dari bapaknya menggunakan kalimat ughdu aliman seperti di kitab Syekh Hasyim. Riwayat yang dari Abu Darda menggunakan kalimat kun aliman au muta'allima. Bedanya satu pakai urdu, yang kedua pakai kun. Jelas? Kenapa saya sampaikan dua riwayat ini? Karena nanti ada sebagian ahli hadis yang menyebut riwayat yang pertama menggunakan urdu aliman, menyebut statusnya dengan dhaif marfu'. Marfu' statusnya dhaif. Hadisnya lemah karena marfu' langsung diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Bakrah dari bapaknya langsung ke Nabi. Siapa yang menilai dhaif di antaranya? Kita bacakan Al-Haythami dalam kitab Majmu' Zawaid, juz pertama nomor hadis nomor halaman 328. Ya rijaluhu mauthuqun, rijalnya mauthuq, semuanya thiqah orang-orang tadi. Cuman sayang langsung diangkat ke Nabi, statusnya marfu'. Hadis yang langsung disandarkan pada Nabi ada beberapa jalur riwayat yang terputus. Disebut dengan marfu', hadisnya dhaif. Al-Ajluni ya juga mengatakan marfu' dhaif. Abu Zarah Al-Iraqi mengatakan dhaif. Syekh Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis Ad-Dha'ifah mengatakan dhaif. Ya, di halaman yang ke-6 nomor hadis 337. Juz yang ke-6 ya halaman 337. Ya, cuma gini, kalau Anda enggak belajar ilmu hadis, cuma dengar dhaif, dhaif, dhaif, ke sebagian orang yang tidak tahu ilmunya. Catat kalimat ini. Sebagian orang yang tidak mengerti, enggak tahu ilmu sampai menyimpulkan dhaif, jangan amalkan. Dhaif, tinggalkan. Kita belajar dulu ilmu hadis. Tidak semua hadis yang disebut dhaif itu kemudian langsung kita tinggalkan. Tidak begitu cara memahaminya. Kembalikan ke ilmu hadis, mari kita pelajari hadisnya. Jika ada hadis dipandang dhaif dalam satu riwayat, maka Anda cari riwayat lain. Adakah riwayat lain yang diriwayatkan oleh orang yang lain yang menguatkan hadis itu? Saya ulang. Jika Anda temukan satu hadis terus menyebutkan dhaif, kenapa dhaif nih? Karena ada satu rawi yang hilang, enggak ketemu nih. Langsung diangkat ke Nabi, tiba-tiba dari tabi'in, ya enggak ke sahabat dulu langsung ke Nabi misalnya, ya. Ada yang hilang. Jangan langsung disimpulkan dhaif, jangan amalkan. Cari dulu ada enggak hadis lain yang bisa menguatkan riwayat hadis ini, ditemukan oleh orang berbeda yang sampai sumbernya kepada Nabi. Dalam ilmu hadis disebut syahid namanya. Syahid, hadis-hadis lain yang menguatkan riwayat ini. Cari dulu. Kalau ditemukan, maka akan mengangkat status hadis yang tadi, naik dari dhaif setidaknya menjadi hasan atau bahkan sahih. Kenapa? Karena dikuatkan oleh riwayat lain yang dia sampai kepada Nabi. Kalau dalam secara fisik tuh, ya, satu yang langkahnya itu kurang bagus, ditopang oleh orang lain yang sehat, maka dia bisa berjalan bersamaan. Ada satu orang jalannya pakai tongkat, lambat. Tiba-tiba ada orang kuat, suka fitness, ya, Masya Allah. Apa bedanya fitnah dengan fitness? Kalau fitness ke gym, kalau fitnah ke jam. Ada orang badannya besar, suka fitness, ya kan? Kemudian kuat badannya, nah, itu orangnya sehat. Dalam bahasa Arab sehat disebut sahih. Nah, sahih itu sehat. Sahih itu sehat. Ya, sahih sehat. Kalau lemah badan, lemah kaki lemah disebut dhaif. Ya, dhaif. Yang satu pakai tongkat, yang sehat datang. Mau kemana Pak? Mau ke sana. Berapa lama lagi jaraknya? Sekilo. Kelamaan Pak jalannya, enggak akan nyampe. Bapak mau ngapain? Ku tali Ustaz Adi. Jalan pakai tongkat, jarak masih sekilo, gitu kan? Ya. Kelamaan. Kapan dimulai taklim, Pak? Jam 5. Wah, Pak, sekarang ada udah jam 5 kurang 5. Bapak nyampe sana udah bubar. Saya gendong aja. Gendong, jalan. Kecepatan meningkat. Masya Allah, begitu kecepatan meningkat, baru jalan 10 meter datang orang pakai mobil. Pit. Mau kemana, Pak? Taklim. Saya juga mau berangkat, ikut aja. Sepites-pitesnya orang, sekuat-kuatnya, pakai mobil masih kalah mobil. Mobil gak usah fitness, jalan kenceng ada nyampe dia. Ya, maka naikkan ke mobil. Yang satu lemah digendong oleh orang tadi lebih kuat, naik mobil lebih kencang lagi. Hadis dhaif diriwayatkan oleh seorang enggak nyampe ke Nabi, datang orang lain lebih dekat masanya ke Nabi, gendong. Datang yang lebih dekat lagi, gendong lagi, cepat, boom, nyampe. Nyampelah riwayatnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhaif naik, ya. Jadi kemudian Hasan. Hasan naik lagi jadi sahih li ghairihi. Naik lagi bisa jadi sahih. Naik, naik, naik, naik. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini yang diambil dari kitab Al-Jami' tadi, ya, di Bayanil Ilmi wa Fadlihi karangan Ibnu Abdul Bar, dikuatkan lagi riwayatnya kalau dirujuk ke kitabnya langsung. Apa di antara kitabnya itu? Ya, teman-teman sekalian, tadi yang saya sebutkan. Baik, riwayatnya apa? Yang saya bacakan riwayat sahabat Abu Darda. Kan Abu Darda bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan langsung simpulkan dhaif nih, tidak. Syekh Hasyim ingin mengajarkan, nih saya tampilkan yang ini karena yang sahih udah banyak tahu. Kalau Anda menemukan yang ini jangan langsung simpulkan dhaif, seakan-akan beliau mengajarkan ilmu dengan cara yang halus. Gitu cara bacanya. Jadi, jangan langsung menyimpulkan Al-Ghazali kitabnya palsu semua, jangan baca bukunya. Anda ini bagaimana baca dulu ilmunya? Lihat dulu. Seperti itu adabnya kita belajar. Jangan melihat orang lain langsung menghukumi. Ngaji dengan siapa? Ustadz Andi bin Ah tuh. Datang dulu, tanya dulu persoalannya apa. Yeah? Kalau beda pandangan ada dalil, nggak ada masalah. Perbedaan masalah mengamalkan dengan dalil yang semua bersumber dari Nabi tidak menghalangi kita untuk bersilaturahim dan minum teh bersama. Yeah. Anda boleh jadi penggemar Liverpool atau Manchester United, silakan aja. Tapi ya minum teh bareng-bareng, Persija ya dengan misalnya Persib, Viking dengan The Jack, bareng-bareng silakan duduk sama-sama minum teh bareng-bareng. Apalagi dalam masalah akhirat, yang satu kunut yang satu enggak, kenapa mesti ribut? Yang salah itu kan yang enggak ke masjid, yang enggak sholat subuh, jelas ya. Nah, jadi status hadisnya ini hadisnya sahih, kemudian bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa pastikan hadis ini ada referensinya. Tinggal sekarang apa maknanya? Apa maknanya? Baik, yuk kita sambungkan. Saya sudah tuliskan sebagian. Urdu atau kun aliman. Kalau kata kun itu penegasan dalam bentuk perintah. Kun. Jadi cepat. Ya, jadi cepat. Kalau di dunia praktikal itu biasanya kata kun ini perubahan sesuatu menjadi aspek yang lain, berubah gitu ya, berubah. Misal dari yang belum tahu jadi tahu, dari yang nggak berjalan berjalan, duduk saya cepat minta berdiri langsung berubah posisi ya, kun waqifan kun qaiman, cepat berdiri, dari duduk langsung berdiri, yang berdiri saya minta duduk kun jalisan, duduk kun qudan qaidan, duduk. Jadi biasanya kata kun ini kata perintah untuk menunjukkan suatu perubahan ya, yang berubah dari aspek yang satu ke aspek yang lain. Jadi ketika Nabi mengatakan kun aliman, ya, kalau cara memahaminya kun aliman, hey, jadilah orang berilmu. Maksudnya apa? Anda kalau belum tahu sesuatu cepat belajar supaya tahu. Rubah diri kita. Mau sampai kapan jadi orang jahil? Mau sampai kapan jadi orang nggak tahu? Mau sampai kapan Anda sholat nggak tahu ilmunya? Mau sampai kapan baca doa ruku nggak paham artinya? Mau sampai kapan sholat nggak paham yang dibacakan dalam sholatnya? Mau sampai kapan sujud nggak ngerti? Mau sampai kapan baca Al-Quran nggak paham isinya? Mau sampai kapan Anda umroh nggak ngerti tawafnya? Mau sampai kapan haji nggak ngerti wukufnya? Mau sampai kapan? Kun alima. Ayo cari ilmu, orang berilmu. Itu kalimat cepat dari Nabi. Mesti jadi ilmu, mesti punya ilmu. Bahkan kalimat-kalimatnya indah. Al-ilmu qabla al-amal, sebelum beramal cari ilmu dulu. Bahkan dipetakan ilmunya. Seperti teman-teman mau jadi apa ke depan? Apakah karirnya di birokrat, di diplomasi, mau jadi ustadz, mau jadi insinyur? Bikin cita-cita dulu. Kalau perlu yang paling tinggi, dari situ kemudian petakan turunan ilmunya. Itu yang diajarkan para ulama kita. Makanya dibikin cita-citanya mau jadi apa nih? Oh, ibu, dari sejak kecil, bu, bahkan di Quran itu, bu, dari sejak seorang ibu mengandung, itu orang tua harus sudah berdiskusi anaknya mau diarahkan kemana. Dibuat cita-cita. Ya, itu ada di Quran surah ketiga. Ya, ayat ke-35 sampai dengan 37. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ketika istrinya Imran setelah berdiskusi dengan suaminya, ya ketika beliau mengandung, istrinya Imran mengandung Hanna, diskusi dengan suami, papa, anak kita nih mau jadi apa nih yang ini, yuk kita arahkan supaya dekat dengan Allah ya, khusus yang satu ini kita jadikan ahli ibadah, khusus yang satu ini kita dekatkan dengan Allah, Kita harus punya tabungan akhirat. Guna mulanya di syafaat di akhirat dengan izin Allah. Maka Hannah berdoa dalam kandungan anaknya itu dikandung. Hannah berdoa istrinya Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Fataqabbal minni. Ya Allah, saya bernazar, anak yang saya kandung yang ini saya akan bebaskan dari urusan dunia. Enggak akan saya jadikan ya Allah jadi pecinta dunia. Enggak akan saya jadikan ya Allah jadi ahli dunia. Saya pengen dia jadi ibadah untuk tabungan kami di akhirat nanti. Fataqabbal minni, tolong terima ya Allah nazar dan ikhtiar kami ini. Tolong terima. Nah, itu dari sejak bahkan dalam kandungan sudah disiapkan, Pak. Misal Bapak ingin siapkan anak saya ini, insya Allah akan jadi ahli tafsir yang pertama. Yang kedua jadi ahli hadis, masya Allah. Yang ketiga jadi ahli fiqih, lengkap. Anda ada masalah tanya, kakak ini apa ayatnya? Ini Pak, ayatnya begini, tafsirnya begini, begini, begini. Adik apa hadisnya? Qala Nabi SAW begini, begini, begini. Di kitab hadisnya ini. Bungsu, ya hukum fiqihnya menurut empat mazhab begini, begini, begini. Masya Allah, indah kehidupan keluarga. Kosong pengajian. Ada semua. Saya pengen siapkan anak saya ingin jadi dokter yang hafal Quran, spesialis mata, masya Allah, tapi hafal Quran. Spesialis gigi, hafal Quran. Saya pengen siapkan birokrat yang hafal Quran, masya Allah. Ada yang masuk STPDN sambil menghafal Quran, ya. Ada yang masuk kemudian militer sambil menghafal Quran, polisi hafal Quran, tentara hafal Quran, jadi pejabat, diplomat hafal Quran. Silakan. Dulu kan diplomat kita jago-jago, ya. Kayak Agus Salim kan diplomat. Diplomat paling hebat, bahasanya banyak, ahli tafsir juga, gitu. Ayo dong, ya, berjenggot juga, ya, selanjutnya di atas kepala. Ke peci dan beliau bangga, beliau yang bawa diplomasi Indonesia sampai dengan ke Britania, sampai ke Inggris, sampai kemana-mana, ya, dan luar biasa. Pangeran Diponegoro, masya Allah, pakai sorban, pakai jubah, ya, dan pahlawan nasional, Anda bayangkan. Ada Imam Bonjol, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim dan sebagainya. Itu kan orang-orang hebat. Jadi silahkan teman-teman berkarya seindah-indahnya, berkarya sebaik-baiknya. Tapi niatkan untuk ibadah. Dari kecil siapkan. Kun alima. Ketika Anda sudah punya cita-cita, siapkan ilmunya. Karena itu, Hannah tidak mencukupkan dengan berdoa. Anak saya pengen jadi ahli ibadah. Bagaimana caranya? Cari ilmunya. Maka dicari guru yang bisa mengajarkan dia supaya dekat dengan Allah. Dipilih Nabi Zakaria. Wa kafalaha Zakaria. Tempatkan di tempat yang mendekatkan dia dekat dengan Allah. Dibikin mihrab. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab. Gitu caranya. Dikala Anda sekarang ingin dapatkan misalnya anak saya pengen jadi dokter yang hafal Quran. Apa tingkat paling tingginya? Oh, dia masuk UI, masuk Undip. Oh, sekarang tapi kan baru lahir. Ya, baru lahir. Siapkan dulu. Oh, kalau lahir dari kecil bacakan Quran dulu. Beli speaker aktif, bacakan. Setiap satu bulan, satu juz, satu juz, satu juz, satu juz. 30 bulan, 30 juz. Anak ini sudah mendengar 30 juz. Dan seorang bayi yang terlahir, fungsi pendengaran itu yang paling utama dibandingkan penglihatannya. Begitu 30 bulan sudah mendengar 30 juz, kata para pakar dia hanya membutuhkan 6 bulan untuk hafal 30 juz sempurna. 3 tahun hafal Al-Quran. Telah selesai, mulai berikan pendidikan dini. Sekolahkan, cari KB yang bagus. KB yang mengajarkan dekat dengan Allah, KB yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, ajarkan akhlaknya, motoriknya, naik ke TK, TK cari SD-nya yang bagus, ngajarkan sholatnya, kuatkan Qur'annya lagi, masuk pesantren atau masuk sekolah yang lain, dekatkan lagi, cari yang mendekatkan ke kedokteran tadi. Baru masuk kampus, jadi begitu masuk kampus, Qur'an sudah hafal, pikir kedokterannya sudah paham. Jadi begitu jadi dokter, bukan cuma dokter fisik, tapi juga dokter yang bisa menenteramkan keadaan roh. Karena kebanyakan orang penyakitnya disebabkan karena keadaan rohnya yang gersang dibandingkan dengan fisiknya yang luka. Ya, bahaya sakit roh itu. Iri hati itu, iri, itu sakit roh. Bukan sakit fisik. Dan gak ada obatnya di apotek. Gak ada poli iri. Poli gigi ada, poli iri hati gak ada. Ya, silakan cek. Poli dan ditemukan. Poli ria gak akan ada. Ya, dok, pala saya pusing. Yang pusing kan fisik. Sakit rasanya, malam sulit tidur. Gejalanya apa, Pak? Itu gejalanya kalau teman saya beli kulkas baru, pusing saya. Dia bawa pakai mobil baru, pusing saya. Ya, itu nggak akan ditemukan, tapi karena dokter ini hafal Quran resepnya. Quran surat sekian, ayat sekian. Hadis Nabi SAW, baca. Selesai. Penjelasan apoteknya Masjid Al-Azhar, ustadznya Fulan, datang. Selesai. Ya, saya pernah tanya sama dokter mata, dok, apa ciri mata yang sehat? Kita punya kelas-kelas Quran untuk teman-teman dokter. Dokternya, Ustadz, kalau pandangannya jelas, awas, gak pakai alat bantu, sempurna. Dari segi optik pantulan bayangannya bagus sempurna. Oh, saya bilang saya banyak yang temukan begitu. Di masjid juga banyak. Cuman sayang ketika keluar dari masjid, dia enggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Itu kenapa? Ah, itu urusannya berbeda. Makanya kun aliman. Jadilah orang berilmu. Anda mau jadi karirnya apa silakan, passionnya apa silakan. Mau dagang, cari ilmu dagang dulu. Pengusaha, cari ilmu dulu. Diplomasi, birokrasi, cari ilmu dulu. Mau jadi ustaz apalagi? Cari ilmu. Bahkan urusan mau belajar pun cari ilmu. Kun aliman, jadi orang berilmu. Jadi jangan sampai Anda mengerjakan sesuatu enggak tahu ilmunya, itulah bahasa dasarnya demikian. Nah, kemudian redaksi yang kedua, ughdu aliman. Ughdu. Ghada yaghdu. Ghada, kalimat ghada itu tidak disebutkan kecuali menunjuk pada sesuatu yang paling awal. Paling duluan. Ya, hadis At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shallal ghadata fil jama'ati aw fil masjid. Siapa yang menunaikan salat ghadat. Ini hadis tentang salat syuruq. Ya, siapa yang menunaikan salat ghadat. Ghadat di sini subuh maksudnya. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah atau di masjid. Tsumma yaqulu yadhkurullah. Kemudian dia enggak langsung pulang. Duduk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran, Quran surah 15 ayat 9, bisa berdoa Quran surah 7 ayat ke 205. Bisa istighfar, kalimat thayyibah Quran surah ke-4 ayat 103. Ya, bisa juga Anda lakukan misalnya dengan sholat, kalau ada sholat sunnah, Quran surah ke-20 ayat 14, bisa juga dengan mengkaji, menuntut ilmu, ya, duduk, belajar, melihat, mengamati, Quran surah ke-3 ayat 190-191, ada banyak. Jadi kalau Anda habis sholat subuh, kemudian ikut ta'lim, mengaji, berdoa, baca Quran dan sebagainya, kemudian hatta bidayatul duha, sampai datang di awal duha, saat bayangan satu tombak, ya, fama yusalli ra'atain, kemudian dia sholat dua rakaat. Ya, bayangan satu tombak itu ketika matahari naik, naiknya disebut isyraq. Posisinya disebut syuruq. Di setelah melewati masyriq tempat terbit, haram hukumnya salat saat matahari terbit. Naik dia, bayangan satu tombak, naiknya disebut isyraq. Ya, posisi satu tombak disebut syuruq namanya. Syuruq ini adalah bidayatul duha, awal duha. Salat duha dibagi tiga, awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Di salat syuruq itu salat awal duha. Enggak ada syuruq. Yang ada sholat duha, iya awal duha disebut syuruk Joni, ya. Jadi syuruk itu awal duha. Orang yang bisa syuruk, yaitu sholat di awal duha dua rakaat, pahalanya ka ajri hajin wa umratin, senilai dengan haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Ya, tapi bukan haji dan bukan umrah, senilai dengan haji dan umrah. Kemana pak? Kok subuh subuh amat berangkatnya? Mau haji dan umrah? Di mana? Di Al Azhar, bukan? Syuruk senilai haji dan umrah. Nah, sholat subuhnya disebut sholat ghadat. Ghadat. Kenapa disebut ghadat? Karena ini sholat yang pertama kali dikerjakan dalam rangkaian sholat. Kenapa disebut ghadat? Karena kita diminta untuk berburu sholat ini datang di awal waktu. Karena itu kalau orang tahu keutamaan sholat subuh, kata Nabi, dia akan datang dengan merangkak. Datang, pengen datang. Merangkak maknanya dua. Merangkak di sini satu, banyak orang berjalan, datang berkerumun sehingga jalannya lambat seperti orang merangkak saking pengennya subuhan. Yang kedua, orang yang kesulitan pun akan datang walaupun dia merangkak. Ya, datang dengan merangkak saking pengennya dapat pahala subuh. Datang di awal waktu, setiap yang dilakukan di awal disebut ghadat. Ghadat, ghada yaghdu ghadatan wa ghadaan. Ya. Kamu sedang digoda di awal waktu. Ghada, bahasa Arab, ya. Ghada di awal waktu. Kalimat perintahnya ughdu. Kalimat Nabi ini ughdu aliman. Jadilah engkau orang berilmu. Tapi disebutkan dengan kalimat ughdu, bukan cuma kun. Kun meminta kita berubah, bertransformasi jadi orang berilmu. Ughdu meminta kita menjadi pionir untuk melakukan itu di awal waktu. Jadi kalau ada pengajian, datang yang paling awal. Ini ustaz siapa nih? Di Al-Azhar jam 7, Ustaz Fulan. Oh, datang paling awal, datang setengah 7. Ustaz mulai berapa? Jam setengah 5. Saya mulai setengah 4 datang. Ada yang tahajud duluan. Anda yang sedang belajar di kampus, datang paling duluan. Jam berapa materi dimulai kuliah? Jam 8. Datang Anda jam 7. Baca dulu sebelum belajar. Lihat dulu. Ambil posisi paling depan. Paling duluan. Ah, ini kadang paling belakang. Gak pernah nanya. Kadang tiduran. Ini kadang-kadang gak menempat. Waktu belajar dipakai santai. Waktu ujian hari tenang-tenang tuh gak usah belajar. Tenang, berdoa, refleksi, buka-buka. Ini hari ujian dipakai belajar, jadi gak menempat. Memang kita ini pintar-pintar, anugerah terbesar bagi Indonesia itu luar biasa. Orang Indonesia tuh komplit lah pokoknya. Bener, sabarnya tingkat tinggi. Orang di Eropa banjir sibuk, nih main renang. Wah, itu pokoknya luar biasa lah di sini itu. Ya orang belajar, saya pernah ditanya orang Afrika, Syekh, wallahi Syekh Ali, gharib aja, aneh katanya. Syekh gharib, apa yang gharib? Wallahi ana darastu hadha, talata ashur lil imtihan. Saya belajar 3 bulan untuk ujian. Wadahok, ini teman kamu seangkatan saya. Wallahi wasta'ala kitabi, dia pinjam buku saya, cuman semalam belajar, nilai dia 8, saya 7,5. Saya bilang belum tahu di SKS. Sistem kebut? Kadang-kadang bukan semalam, sejam. Pinjam fotokopian temen, tuh lihat kan. Nah, itu kalau itu nggak sesuai sunnah. Walaupun hasilnya bagus, tapi karena belajarnya pendek, maka ilmunya pun pendek. Abis ujian, hilang lagi. Lupa. Lupa dengan ilmunya. Dia tahu mencuri itu haram, cuman saat mencuri, lupa. Dia tahu korupsi itu haram, cuman saat korupsi, lupa. Kenapa? Karena ilmunya pendek di situ. Nggak ada adab yang mengikuti. Itu poinnya. Jelas sampai di sini. Jadi kata Nabi, yang pertama menggunakan kun aliman, meminta kita bertransformasi supaya ada ilmu. Ada ilmu. Sholat ada ilmu, zakat ada ilmu, kerja ada ilmu, belajar ada ilmu. Nah, dalam mencari ilmu itu, urdu jadi yang pionir yang pertama kali. Dekat. Jadi kalau mic-nya mati, nggak kedengeran, di depan masih kedengeran. Yang belakang masih bisa santai, santai. Kadang baca WA, bikin status, foto, ceklik sedang kajian dengan Ustadz Adi. Depan mana sempat? Mau foto begini? Hei. Gak jadi. Lihat handphone, ngantuk, bangun lagi. Kaget, astagfirullah, udah doa. Gitu kan? Gitu. Jadi, itu posisi yang paling penting. Makanya kalimat tadinya ugdu, Anda bayangkan, ini menurut saya, Masya Allah ini, Syekh Hasyim. Jadi beliau memilih kalimat yang jarang dipakai orang. Makanya yang ditampilkan oleh beliau, yang ugdunya, bukan yang kunnya. Ada yang kun aliman wa muta'aliman. Tapi kenapa dipakai yang ini? Kalau kalimat kun sudah biasa. Jadi, memang harus jadi, harus punya ilmu. Tapi kalau kalimat datang paling duluan, jadi pionir yang paling awal. Makanya dalam bahasa Arab, di ilmu Nahu, itu orang-orang yang datang duluan, di awal kalimat disebut mubtada, yang paling awal. Mubtada, alamatnya rofa, rofa itu tinggi. Al-masjidu kabirun, al-masjidu mubtada'un marfu'un, walamatu rafi'i, dhammatun dhahiratun fi akhirihi, ya, wa tanwinu mahdhufun lilhu lil alifi wal lam 'alaihi. Baik, mubtada di awal waktu, kalimatnya rofa, rofa itu tinggi. Orang yang datang belajar di awal waktunya akan terangkat derajatnya dibandingkan dengan yang lainnya. Maka turun Quran surah 58 ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Fa'il, pelaku, alamatnya rafa. Kalau nggak bisa pelaku, naibul fa'il. Makanya muncul setelahnya, ada fa'il, ada naibul fa'il, dan setelahnya. Kun aliman, ughdu aliman, au muta'alliwa. Baik, kedua, kalau ingin jadi orang yang berilmu, maka mesti belajar. Muta'alliwa. Pertanyaannya, kenapa Nabi menggunakan kalimat muta'alliwa? Tuh, yang saya tuliskan. Alim, sudah saya terangkan. Ya, jadi alim, alim itu luas. Ayo, ayo, ayo, ayo, teman-teman. Anda mungkin ada yang di agama, gak apa-apa, silakan, siapkan. Jalan. Ada yang di umum. Tapi kalau, ingat, dengar nasihat saya. Kalau Anda berkarir di umum, niatkan itu untuk kepentingan ibadah. Itu pesan saya. Niatkan untuk kepentingan ibadah. Anda sedang pendidikan, sedang belajar, atau Anda kemudian mengamalkan ilmu, ada yang di bidang arsitektur, ada yang insinyur, ada yang dokter, ya, ada yang di birokrat, ada yang di diplomasi, niatkan untuk ibadah. Sebab ketika Anda niatkan untuk ibadah, maka semua apa yang Anda pelajari saat proses pendidikan, itu dituliskan pahalanya. Satu poin itu. Yang kedua, jadi punya nilai akhirat. Yang kedua, ketika Anda lulus dan Anda akan beramal, Anda akan langsung mendapat bimbingan Allah supaya menunaikan tugas pekerjaan Anda sesuai dengan koridor dan hukum-hukum Allah. Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat. Itu akan menjaga Anda. Jujur akan terus menjaga kita. Jadi maksiat itu dijaga, dijauhkan. Jadi pejabat, Anda diarahkan pada yang benar. Hal-hal yang buruk itu Allah singkirkan. Dikuatkan benar di jiwa kita. Dan yang paling dahsyat, karya yang akan dia buat otomatis menjadi pahala. Contoh, Anda kuliah di salah satu kampus misalnya, apapun itu untuk jadi insinyur. Anda niatkan untuk ibadah. Bahkan sambil menghafal Quran, sholat dijaga dan sebagainya. Begitu lulus, Anda bikin jalan. Anda niatkan untuk ibadah, ya Allah, saya niatkan jalan ini yang dibangun, memang proyek dunia, tapi niatnya akhirat. Begitu jadi jalannya, saya niatkan untuk ibadah, ya Allah. Tolong jadikan setiap yang pakai jalan ini, ya Allah, berada dalam kebaikan. Begitu jalan itu dipakai oleh orang sholat akan ke masjid, setiap orang yang sholat lewat jalan itu, maka dari setiap orang yang lewat itu Anda mendapatkan bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Ada orang mau umroh lewat jalan yang Anda bikin, Anda mendapat bagian pahalanya. Anda yang bikin pesawatnya, Anda yang bikin pipa wudhu tuh, pipa keran, keran tempat wudhu, Anda yang bikin, Anda niatkan tuh ibadah, dunianya dapat, bayaran dapat, gaji dapat, akhirat pahala dapat. Setiap orang wudhu Anda dapat pahalanya. Apa Anda tidak baca di hadis Muslim? Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Allah. Allahu akbar. Siapa yang bikin karpet ini? Kalau cuma diniatkan untuk dunia, cuma dapat dunianya. Tapi berapa banyak orang sujud di sini? Siapa yang bikin speaker ini? Ustaz enggak punya ilmunya. Fikih speaker ada. Fikih itu penggunaan hukumnya. Yang bikin speakernya enggak bisa. Kalau enggak bisa bikin, mana ustaz teriak-teriak sampai belakang. Nih. Kedengaran suara saya, Bu? Belakang. Kedengaran? Kedengaran? Tidak. Makanya enggak bisa jawab. Kedengaran suara saya? Kedengaran karena ada ini. Ini wasilah ini. Wasilah, kalau enggak ada ini enggak akan nyampe suara. Ya, kalau enggak direkam enggak akan sampai orang-orang menyimak di luar masjid ini. Maka berbahagialah orang yang bikin video, orang bikin kameranya, orang bikin rekamannya, bikin, kalau diniatkan karena Allah. Pertanyaan saya, Anda selama kerja ini, bahkan Anda yang sudah pensiun, diniatkan ibadah enggak? Berapa pahala Anda hilang sama bertahun-tahun? Ini mumpung yang masih belajar-belajar. Saya tadi yang masih pakai seragam, teman-teman datang belajar, Masya Allah, berbahagialah Anda. Berbahagialah. Nah, kalau Anda sedang pendidikan seperti ini, sedang belajar, atau Anda yang kalaupun sudah tidak berkadir lagi, datang ke masjid, belajar fiqih, belajar hadis, belajar tafsir, maka kata Nabi kalimat yang menggunakan ughdu aliman, au kun aliman, au muta'alliman. Kalau belum sampai pada derajat yang pertama, alim, maka yang kedua naiki tangganya. Ini akan punya nilai yang sama dengan yang pertama kalau serius. Muta'allim. Jadilah muta'allim. Jadilah pembelajar. Teman-teman, pembelajar punya dua kata dalam bahasa Arab. Satu, darisun. Dari kata darasa, yadrusu. Darsan wa dirasatan, fahuwa darisun. Ya? Orang Sunda biasa mengamalkan kalimat ini. Ayo ngadaras, ngadaras, ngadaras. Ah, ngadaras itu dari bahasa Arab. Dari kata darasa. Oh, berarti hujan deras bahasa Arab. Bukan, itu beda. Ya. Itu beda. Nah, banyak kosakata bahasa Arab di bahasa Indonesia, termasuk bahasa-bahasa daerah. Ya, bahasa Sunda yang bahasa pasaran, betung, ya, perut, batnun, ya, batnun. Dari kata apa namanya, batnun. Dari kata perut, batnun. Bahasa Indonesia lebih banyak lagi, musyawarah, bab, gitu kan? Lebih banyak lagi diserap. Makanya orang Indonesia kalau belajar bahasa Arab itu akan cepat, karena hampir 60% kosakatanya. Ya, saya spesialisasi saya di bahasa, ya, bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran. Jadi saya juga mengkaji untuk tafsirnya, ya, fikihnya, hukumnya, tapi dasarnya tetap di ilmu bahasanya, karena ini yang paling penting. Nah, teman-teman, ternyata 60% di bahasa kita itu rata-rata terambil dari bahasa Arab. Makanya akan cepat. Insya Allah akan cepat. Ya, dan itu ternyata bahasa Arab itu termasuk bahasa yang paling gampang untuk dipelajari. Makanya anak-anak kecil di Arab segini tuh cepat tuh. Ya. Wah, langsung ketemu, cepat sekali. Ya, burung beo dibawa ke Arab tuh sana, di Mekah tuh bisa tuh. Ya, 2 hari 3 hari ajarin. Kayak halo ketemu orang Arab, ayo halak. Alhamdulillah Nabi khair. Anta man? Min aina anta? Min al-jannati wan nas. Ya, itu pokoknya cepatlah, beo. Jadi kalau beo aja bisa, masa kita susah? Ya, masa kita susah. Nah, itu darasa yadrusu. Ada yang kedua, ta'allama yata'allamu, ta'alluman fa huwa muta'allim. Ta'allama. Jadi ada darasa. Darasa tempatnya disebut madrasah. Ya, darasa. Darasa, tempatnya disebut madrasah. Ada ta'allama. Ta'allama. Ah. Darasa, orangnya daris. Yang mengajarnya mudaris. Tempatnya madrasah. Baik. Yang ini ta'allama. Orangnya muta'allim. Jadi asal katanya dari sini. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak mengatakan kun atau ughdu aliman au darisan? Tapi Nabi mengatakan kun aliman au muta'allima, terambil dari kata ta'allama. Kenapa kalimat ini yang digunakan, bukan kalimat yang ini? Apa rahasianya? Itu akan kita kaji di pertemuan berikutnya insyaallah. Masih ada tiga lagi, muta'allimah atau mustami'ah. Kenapa mustami'ah bukan sami'ah? Kenapa sami'na wa ata'na tapi di sini mustami'ah? Atau yang keempat muhibbah. Ya, bagaimana ciri-ciri muhibbah itu? Wala takunil khamis, kenapa bukan yang kelima tidak didapatkan? Dan kenapa di sini tidak disebutkan mu'allimah? 'Alima, muta'allima atau mustami'ah atau muhibbah wala takunil khamisah fatahlak. Dan apa yang dimaksud dengan khamisah serta fatahlak ini? Bagaimana pendapat Al-Hasan? Bagaimana pendapat para ahli fiqih dengan pendapat-pendapat yang lainnya? Nanti insyaAllah kita akan sambungkan di pertemuan berikutnya. Saya coba cukupkan dulu supaya punya waktu untuk salat syuruq. Ya, karena subuhnya sekarang lebih cepat, 4 lewat 6 sudah azan. Ya, maka syuruqnya pun itu naiklah sekitar 1 jam atau 1 jam setengah. Ya, dari apa yang sudah dilakukan dalam salat subuh. Supaya ada waktu kita menunaikan salat syuruq dan persiapan nanti untuk duha pertengahan atau kajian berikutnya. Izinkan saya menyampaikan informasi sebelum saya akhiri. Yang pertama, untuk adik-adik mahasiswa yang sudah diseleksi dan insya Allah akan berangkat ke Sudan, saya sudah siapkan persiapannya, visa sudah siap, alhamdulillah. Kemudian tiket juga sudah dibeli. Hari Kamis insyaallah Anda akan berangkat. Ya, dan insyaallah sebelum berangkat Anda dan keluarga akan bertemu saya dulu untuk memberi mendapati pengarahan-pengarahan dulu. Insyaallah hari Kamis siang, ya sebelum taklimnya nanti, Kamis siang akan bertemu saya, dan malamnya Anda sekitar jam 20 lewat 50 atau 10 menit sebelum jam 9 malam insyaallah akan bertolak menuju Sudan. Ada 25 orang. Dan nanti akan menyusul sekitar 9 sampai 10 orang lagi untuk di kampus Tajul Hafidzin. Yang ini akan di kampus Jami' Afriqiyah. Ya, amanah saya, tolong siapapun belajar dengan baik, serius seperti apa yang telah saya ajarkan, supaya Anda pulang jadi ulama. Pulang jadi ulama, berbakti kepada agama, berbakti kepada bangsa, kepada negara, buat yang baik-baik dan teruskan apa yang telah saya bangun. Jika Anda pulang saya telah tiada atau saya wafat, Anda teruskanlah. Makanya saya jadikan semua yang telah dibangun itu wakaf. Wakaf untuk umat Islam. Tapi wakaf itu bukan sembarangan Anda pakai. Ya, ada pengurusnya, ada legalnya dan macam-macamnya. Jadi kami sedang bangun pesantren, bangun pusat keislaman, bangun center. Sekarang kita siapkan lahan kurang lebih, kita sedang akuisisi. Mudah-mudahan bertahap kita dapati. Ada sekitar 10 hektar yang sedang kita coba akuisisi. Tapi desainnya sudah siap semuanya dan insya Allah mudah-mudahan 3-4 tahun ke depan sudah jadi. Jadi begitu itu jadi, anak-anak ini akan pulang. Ya, ada nanti yang di Madinah sedang kuliah, ada yang Mesir, ada yang di Sudan, ada Istanbul, ada. Jadi saya pengen dari beberapa negara kumpul kampus-kampus berbeda supaya nanti ilmunya bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi mudah-mudahan mereka nanti akan menggantikan di masa depan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, insya Allah kita nanti ada wisuda akbar di bulan Desember bulan depan. Ya, mungkin nanti kita akan atur waktunya sebaik mungkin. Di bulan Desember ini akan ada dua kegiatan. Kegiatan pertama wisuda untuk peserta karantina yang sedang menghafal Quran dengan metode At-Taisir. Alhamdulillah ada yang hafal 24 hari, 25 hari. Dan ini mungkin ada rekor nih yang kedua yang sekarang ini, karena saya lihat 11 hari sudah 24 juz. Ya, ada yang 12, mungkin 12-13 hari dia selesai 30 juz. Ya, ada juga yang ibu sudah 10 ya. Ada yang 64 tahun Bu usianya Bu ikut yang angkatan sekarang saya lihat. Yang kemarin ada yang usia 40 tahun dihafal 78 hari. Ya, ada yang beberapa yang lainnya lagi. Nanti itu mereka akan diwisuda dan dipakaikan mahkota-mahkotaan. Ya, mudah-mudahan itu terbawa sampai akhirat nanti gitu ya. Nah, kita undang juga keluarganya dan semua keluarga Quran di Indonesia kita akan undang. Karena ada agenda yang kedua, saya sekarang sedang menyiapkan buku khusus untuk membimbing menghafal Quran 30 juz 30 hari, tapi bisa dikerjakan di tempat masing-masing. Ya, karena ada banyak orang ingin ikut karantina cuma tempatnya terbatas. Beberapa tempat tapi kadang kami siapkan perbaiki lagi ya, disiapkan sebaik mungkin. Ada yang bertanya bayar enggak Ustaz? Enggak bayar. Karena untuk urusan Quran saya tidak terkait dengan masalah-masalah materi. Anda hanya memenuhi kebutuhan Anda saja. Kebutuhan makan itu Anda siapkan. Ya, kebutuhan baju Anda cuci dan sebagainya, hanya itu saja. Pengajarnya saya tidak memperkenankan mereka untuk mendapati apapun. Ya, kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun ada biaya-biaya itu untuk Anda saja, untuk makan, untuk apa dan sebagainya. Kalau tidak ada sama sekali nanti saya siapkan bulan Desember, kalau belum ikut nanti di situ ada buku khusus. Lalu saya berikan panduan dan saya ajarkan langsung di karantina akbar namanya. Bagaimana cara menggunakan itu, dan kita sama-sama berniat punya target minimal dalam target 5 tahun ke depan. Insya Allah kita semua menjadi ahli Quran yang menghafal Quran. Di saat orang banyak mengejar dunia dalam 5 tahun, kita kejar akhirat untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saling bersinergi, jangan saling mencela. boleh jadi ada orang-orang di dunianya ini beramal untuk kebaikan kita juga. Jadi hindari celaan-celaan, hindari hal-hal yang tidak positif. Saatnya sekarang kita berkontribusi untuk kebaikan-kebaikan pribadi kita, agama kita dan bangsa kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang disampaikan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan permohonan ini doa-doa kita diijabah dan dimuliakan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummati ila yawmiddin. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaytah wa la asiran illa yassartah wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati fiha laka ridha wa fiha lana salah illa qadaytah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada pendosa di masjid ini atau di sekitaran masjid ini, maka mohon ya Allah dengan segala keikhlasannya ampuni segala dosa-dosanya. Jika ada orang ya Allah ahli maksiat di tempat ini, maka bimbing dia untuk bertobat sebelum ia wafat. Ya Allah, jika ada orang mendapati kesulitan di tempat ini, maka mohon ringankan dan hilangkan kesulitannya. Jika ada orang sakit di tempat ini ya Allah, atau kerabatnya, tetangganya, keluarganya, maka mohon sembuhkan dan angkat penyakitnya. Ya Allah, jika ada orang terlilit utang piutang di tempat ini, maka ringankan hidupnya, berikan rizki untuk dapat melunasi utangnya. Allahumma ya arhamar rahimin, 'allimna ma yanfa'una wafiqna bima ta'allamna wafiqna lina'mala ma ta'allamna bih. Ya Allah, mohon bimbing kami untuk bisa mendapatkan pengetahuan. Ya Allah, bimbing kami untuk memahami apa yang kami pelajari, dan bimbing kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana ya Allah sahiban lana fid dunya wa syafian lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Qur'an, jadikan Al-Qur'an teman kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma alhiqna bis salihin ma alladziina lam ta'alihim lan nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa khassatan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang baik, orang-orang yang kau ridai, terutama kalangan para nabi, orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang jujur di akhirat nanti, terkhusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahidna wa la tufarriqna ya Allah, janibna min tafraqah. Ya Allah, satukan kami dalam satu saf yang baik, jauhkan dari perpecahan, dan berikan kami cintamu ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, mohon izin satu lagi, ada yang tadi belum saya sampaikan, yang sudah mendapatkan rekomendasi untuk nanti belajar di Al-Azhar Kairo pagi Palangan Imam, Da'i dan Khatib, yang insyaallah suratnya sudah sampai dari Kedutaan Mesir, pemberangkatannya di bulan Maret ya, 1 Maret insyaallah ada gelombang-gelombang untuk berangkat, dan semua akomodasi ditanggung insyaallah. Jadi ada program untuk Da'i, ya Khatib dan juga para imam yang sudah siap, dan insyaallah pemberangkatan 1 Maret berkasnya sudah kami terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.